يوم الدين أما بعد kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asr Pukung Raja rahimani wa rahmakumullah. Kembali kita lanjutkan membahas dosa-dosa besar dari Kitabul Kabair karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimallahu ta'ala. Maka di antara dosa besar adalah rishwah atau menyuap. Hal ini rishwah dinilai sebagai dosa besar karena ada ancaman laknat dari Allah dan Rasulnya bagi para pelakunya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, "Wala tashtaru bi ayati samaran qalila." Dan janganlah kalian menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, yaitu dunia. Dari Ibn Umar radhiallahu anhuma marfu'an sabda Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'anallahu ar-rashi wal-murtashi. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Dari di sini dinilai oleh At-Tirmidzi. Wali Ahmad diriwayatkan Imam Ahmad dari Tauban marfu'an, Tauban mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ya ar-rashi, orang yang menyuap, al-murtashi dan orang yang menerima suap, war-ra'isa dan penghubung antara penyuap dan orang yang menerima suap. Yakni yang dimaksud dengan ra'is alladhi yamshi bainahuma, yang berjalan menjadi penghubung dan perantara di antara keduanya. Penjelasannya. Maka di antara dosa besar adalah ar-rishwah, menyuap. Definisi rishwah, dia adalah harta yang diberikan kepada al-hukam, penguasa, al-muwazzafin, pegawai, al-mas'ulin, pimpinan. Falladhi yadfa' lahum rishwatan, lantas orang yang menyerahkan suap kepada mereka ini akan mendapatkan ala talabi, apa yang diinginkan. Sedangkan orang yang tidak ngasih suap, yumna' minhu, tidak dihalangi untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Dan suap adalah penyakit besar, tidaklah tersebar di satu masyarakat kecuali merusak masyarakat itu. Karena suap ini menyebabkan kezaliman, tercegahnya orang-orang yang berhak untuk mendapatkan haknya dan memberikan hak kepada orang-orang yang zalim, yaitu orang yang tidak berhak. Rishwah diambil dari kata-kata risha. Risa artinya adalah tambang yang dipakai untuk ngambil air dari sumur. Maka orang yang menyerahkan suap, yushbah diserupakan atau yushbih serupa dengan orang yang menjulurkan bilhabli, tambang ke dalam sumur untuk mendapatkan dan mengambil air. Sedangkan ar-ra'is adalah penghubung di antara orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Allah Ta'ala berfirman, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Wa tudlu biha, janganlah kalian memberikan suap, ilal hukam, kepada hakim. Litakulu farikam min amwalin nas, untuk memakan sebagian dari harta orang lain, bil ismi, dengan cara dosa, padahal kalian tahu. Dan Allah berfirman tentang di antara perbuatan orang-orang Yahudi adalah akaluna lisahat, mereka itu hobi memakan sahat. Sahat ditafsirkan oleh banyak ahli tafsir dengan makna ar-rishwah, tusurat. Maka dengan melakukan penyakit ini, dalam melakukan penyakit ini terdapat bahaya yang besar, maka sepatutnya kaum muslimin tolong menolong dan saling mendukung untuk mengingkarinya dan mengingatkan jeleknya dan berupaya mencegahnya. Karena suap jika tersebar di satu masyarakat, maka terlantarlah hak-hak orang-orang kecil yang tidak punya duit. Wantasara az-zulmu, dan tersebarlah kezaliman. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, dalam kalian tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian riswa, itu bentuknya beraneka ragam, boleh jadi berbentuk harta, boleh jadi berbentuk jasa. Maka segala sesuatu yang diberikan dalam rangka mengambil hak orang lain, itulah riswa. Ya, baik itu bentuknya harta, boleh jadi bentuknya jasa, diberi pinjaman apa, ya, secara cuma-cuma padahal harusnya bayar, diberi fasilitas pelayanan tertentu yang harusnya berbayar kemudian gratis dalam rangka suap. Maka dia adalah suap, apapun namanya, boleh jadi namanya suap, namanya hadiah, namanya ikramiyah, pemberian untuk memuliakan, bahasa kita mungkin terjemahnya tali asih. Maka jika itu suap, maka dia suap. Kewajiban seorang muslim membersihkan diri dari dosa suap, tidak memberikannya dan tidak mengambil atau menerimanya, demikian juga tidak mendiamkan orang yang terlihat melakukannya, karena ini adalah kemungkaran yang wajib diingkari. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka adalah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, dia ubah dengan lisannya. Jika tidak mampu, dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Ya, untuk melengkapi pembahasan tentang riswa, akan saya bacakan sejumlah kutipan penting tentang hal ini. Yang pertama, kutipan dari kitab Mausu'ah Nabratun Na'im. Tentang tadi uswa, asalnya makna secara bahasa sama dijelaskan. Penjelasannya sebagaimana yang tadi telah kita baca, wa aslu dzalika min arisya. Riswa itu diambil dari kata-kata risya, alladhi yatawassalu bi ilal ma, yaitu tambang yang dipakai untuk ngambil air. Kemudian tentang definisi riswa secara istilah, maka ada sejumlah penjelasan. Al-Fayyumi mengatakan riswa adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada qadhi, hakim atau yang lain, supaya hakim memberikan putusan yang memenangkannya atau mendorongnya untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si pemberi. Maka ini berkenaan dengan suap di bidang peradilan, namun tidak dibatasi hanya dalam dunia peradilan, karena beliau katakan diberikan kepada hakim atau yang lain. Jurjani mengatakan riswa adalah pemberian yang diberikan dalam rangka supaya ibtali haqqin, menampakkan yang salah itu benar, au ihqaqi batilin, dan menampakkan bahasanya yang salah itu benar. Maka pemberian yang tujuannya adalah agar yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Maka pemberian semacam ini adalah riswah. Kemudian tentang dari berbagai macam definisi tentang rishwah, ada yang berupaya untuk membuat kesimpulan definisi yang bagus, yang lengkap untuk rishwah. Maka sebagian pengkaji dan peneliti berupaya untuk menyimpulkan definisi tentang rishwah dengan sebagai berikut. Hiya, yang namanya rishwah adalah ma yu'khadhu min ju'lin, upah yang diambil, amma wajaba ala syakhsi fi'luhu, diambil oleh seseorang padahal sebagai kompensasi atas perbuatan yang perbuatan itu wajib dilakukan olehnya. Ya, upah ya, yang diterima oleh seseorang ya, supaya orang tersebut melakukan sesuatu yang sesuatu itu sudah jadi kewajibannya. Dia harusnya tidak perlu ya, diupai, dah sudah harus melakukan kewajiban itu. Baik kewajiban tersebut adalah wajib ain, contohnya qadhi, contohnya hakim pengadilan. Ketika dia punya fardu ain untuk ya, meneliti masalah, kemudian memutuskannya, meneliti perkara, kemudian memutuskannya sebagaimana semestinya. Itu kewajiban dia. Dia digaji oleh negara ya, untuk itu. Itu sudah kewajibannya. Ya. Maka pemberian yang diberikan kepadanya supaya dia melaksanakan kewajibannya, ya, boleh jadi itu untuk supaya dia memberikan hukum yang adil ataukah hukum yang zalim. Lebih-lebih lagi hukum yang zalim, maka itu suap. Ya, supaya dia melakukan kewajibannya, melaksanakan menetapkan hukum secara adil. Nah, itu suap. Apalagi kalau supaya dia menetapkan hukum ya, secara zalim. Atau kewajiban tersebut adalah kewajiban kifayah. Semacam seorang yang mampu mencegah kezaliman atau menyelamatkan hak dari tangan orang yang zalim. Namun dia tidak mau membantu. Nih, ada orang yang berada dalam posisi terzalimi. Ada sejumlah orang yang sebenarnya bisa menyelamatkannya. Yeah, terzalimi, haknya dirampas. Ada sejumlah orang yang bisa membantunya. Namun orang-orang yang bisa membantu tidak mau bantu kecuali diupah. Padahal itu fardu kifayah atas mereka-mereka ini untuk menolong orang yang susah. Namun dia tidak mau nolong orang yang susah kecuali dibayar. Maka pembayaran yang diberikan kepadanya adalah rishwah. Baik kewajiban tersebut adalah kewajiban agama. Contohnya seorang wali-wali, seorang perempuan yang dia tidak mau menikahkan ini perempuan di bawah kewaliannya kecuali ini, manakala dia diberi ini dan itu. Ya. Dia mau nikahkan kalau calon mantunya ngasih ini, ngasih itu, ah saya nikahkan. Kalau tidak ngasih ini dan itu sama jamer calon mertua, maka tidak dinikahkan. Nah. Maka itu juga suap. Atau kepada seorang penyair yang dikhawatirkan dia akan bikin syair ejekan, ya, maka supaya dia tidak ngejek-ngejek kita, maka kita kasih duit ya, supaya tidak berurusan dengan penyair. Dan perlu diketahui bahasanya di masa silam penyair itu seperti wartawan di masa sekarang ya, Kalau dia tidak suka sama seseorang, nanti dia bikin syair, ngejek orang, menghabisi dan membunuh karakternya, maka orang habislah nama baik orang ini. Persis sebagaimana wartawan. Maka termasuk suap, nyuap wartawan. Nanti supaya tidak ketika kita sebenarnya tidak salah, namun akan dibuat salah oleh si wartawan. Maka ngasih duit supaya kamu bikin berita yang benar ya. Supaya kamu bikin berita yang benar, jangan menyebutkan orang-orang yang tidak salah. Nah, maka ini suap untuk wartawan. Kalau di masa silam, suap untuk penyair. Nah, tidak menodai kehormatan nama baik seorang muslim itu kewajiban agama. Atau kewajiban ini adalah kewajiban urfi. Apa itu kewajiban urfi? Antariqil aqdi. Itu kewajiban berdasarkan kontrak. Semacam orang yang mempekerjakan dirinya untuk mengurusi satu urusan kaum muslimin. Semacam pegawainya, para qadhi, bawahannya, para hakim. A'dha'i niyabah wa ahli diwan minal muwazzafin, dan para PNS yang mengurusi masyarakat, ya dia di bawah satu pimpinan. Maka ini ada yang membuat uraian dianggap definisi rishwah, jadi anggap lengkap dengan kalimat semacam ini. Semua pemberian yang diberikan kepada orang agar dia melakukan apa yang menjadi kewajibannya, baik kewajiban wajib ain atau wajib kifayah, wajib karena tuntutan syariat atau karena tuntutan kontrak dan transaksi. Atau ada definisi yang lebih lengkap untuk rishwah, adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang, baik pemberian tersebut harta ataupun jasa, benda ataupun jasa, dengan tujuan agar orang tersebut melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan, atau tidak melakukan hal yang seharusnya dia lakukan. Maka hakim misalnya, maka hakim pengadilan harusnya dia menghukum dengan benar. Ya, maka dikasih uang supaya hukumnya tidak benar. Supaya amar putusannya sesuai dengan pesanan. Maka itu suap. Atau supaya dia tidak melakukan hal yang harusnya dia lakukan. Maka pemberian kepada pimpinan dari bawahan yang melakukan kesalahan. Ya, karena pimpinan ini harusnya memberi hukuman. Ya, maka yang salah ini ngasih ini dan itu supaya ya, pimpinannya tidak melakukan sesuatu yang harus dia lakukan. Dan termasuk suap adalah tadi yang ada di sini, yang tadi kita bacakan, yaitu pemberian agar seorang itu melaksanakan kewajiban yang harus dia laksanakan. Maka seorang itu tidak boleh meminta upah untuk melakukan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Ini sudah jadi kewajibannya. Kemudian dia minta upah supaya dia melakukan apa yang jadi kewajibannya. Jadi kewajiban setiap muslim untuk tidak merusak dan mencemarkan nama baik seorang muslim. Maka saya tidak akan cemarkan nama Anda syaratnya Anda bayar. Nah, maka pembayaran ini juga upah. Ini statusnya adalah riswah. Meskipun kalau untuk suap jenis ini boleh jadi nanti halal untuk satu pihak dan tidak halal untuk pihak yang lain. Misalnya, maka di antara bentuk suap adalah suap yang diberikan kepada preman kampung yang mengancam dengan nama uang keamanan atau yang lain. Yang jika tidak dikasih, dia akan mengganggu. Kalau dikasih, disumpel duit, menang. Maka tidak mengganggu kewajiban dia. Sudah jadi kewajibannya. Tidak mengganggu orang lain. Yang tidak berhak untuk diganggu. Ini orang jualan, orang baik-baik. Punya toko, punya ini. Maka dia tidak punya maka dia punya kewajiban untuk tidak mengganggu. Namun dia mengatakan saya tidak mau melaksanakan kewajiban saya yaitu tidak mengganggu kecuali dibayar. Namanya uang keamanan. Maka ini riswah yang halal untuk pemberi dan haram untuk penerima. Tapi kalau riswah dalam definisi yang saya sampaikan tadi, haram untuk dua-duanya. Pemberian yang tujuannya agar orang yang diberi melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dia lakukan atau tidak melakukan sesuatu yang harusnya dia lakukan. Nah, kalau ini haram untuk dua-duanya. Yang ngasih haram, yang terima juga menerima hal yang haram. Kemudian riswah itu ada empat macam. Disampaikan oleh Tahanawi, disampaikan bahasanya riswah itu ada empat macam. Yang pertama, riswah yang haram untuk dua pihak, pemberi dan penerima. Nah, riswah yang haram untuk dua pihak itu ada dua macam. Yang pertama adalah menjabat hakim, menjabat sebagai pejabat, karena dia tidak akan jadi pejabat kecuali dengan membayar sejumlah tertentu. Maka supaya dia dapat jabatan tertentu harus bayar. Kalau tidak bayar, tidak akan diberi jabatan tersebut. Dia sudah jadi staf biasa saja. Tidak akan dapat kedudukan dan jabatan. Maka jika tidak bayar, maka tidak akan diajukan. Tidak akan dipromosikan untuk dapat jabatan ini dan itu. Kemudian yang kedua, saya sampaikan penyerahan yang diberikan kepada seorang hakim supaya hakim itu membuat keputusan yang memenangkannya, baik itu putusan yang benar ataupun putusan yang salah. Kemudian yang kedua adalah penyerahan suap karena khawatir keselamatan diri dan keselamatan harta. Kalau tidak ngasih suap sama preman, usahanya diobrak-abrik, diganggu, nyawanya diancam. Maka ini haram untuk yang menerima, tidak haram untuk yang memberi. Misalnya ada orang yang zalim yang menginginkan hartanya. Akhirnya disuap sebagian saja yang diberikan. Dia maunya keseluruhan, kemudian dinego, jangan banyak-banyak. Dan termasuk jenis ini, apa yang diberikan oleh seseorang kepada penyair di zaman ini, diberikan kepada wartawan, khawatir dia akan menghabisi nama baiknya. Dalam keadaan dia tidak salah. Kemudian yang ketiga, pemberian yang diberikan kepada hakim, kepada penguasa, supaya dia mendapatkan perlakuan yang adil, sama dengan yang lain. Bihaitsu yashtarit alaihi, di mana ini jadi persyaratan. Kalau mau mendapatkan perlakuan yang sama, bayar sekian. Maka suap ini halal bagi yang memberi dan haram bagi yang menerima. Jika seorang itu meminta supaya mendapatkan perlakuan yang sama tanpa menjanjikan adanya suap, kemudian dia memberikan suap, ba'da dzalika setelah itu ikhtalafa fihi al-ulama, maka ulama berselisih pendapat. Pendapat pertama mengatakan tidak halal, pendapat yang kedua mengatakan halal. Karena tidak ada janji pemberian, cuma minta saja. Qultu wa ala fardhi, dan seandainya kita andaikan itu halal menurut sebagian ulama, tetap dia termasuk syubhat yang wajib, yang sepatutnya seorang muslim menjaga diri darinya. Kemudian yang keempat, namun ini disebut suap dalam makna yang luas, makna majas, yaitu mirip suap namun bukan suap, itu saling pemberian hadiah dalam rangka cinta, maka ini ada halal li janibain, tentu ini adalah hadiah yang halal di antara dua belah pihak, pemberian antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, antar kerabat dan yang lain. Kemudian tentang uang suap atau kemudian harta suap itu haram bagi yang menerima. Ketika dia tobat dan insaf, yalzamuhu radduhu, wajib dikembalikan kepada yang menyerahkannya. Seandainya orang yang menerima suap ini telah meninggal dunia dan ahli waris tahu bahasanya harta yang ditinggalkan adalah hasil suap, tidak halal bagi ahli waris untuk mengambilnya. Namun jika ahli waris tidak tahu mana yang merupakan uang suap secara spesifik, maka kewajibannya adalah dia ambil kira-kira berapa nilai suapnya, mayatasaddaq bihi, kemudian dia sedekahkan dengan niat untuk orang-orang yang menyuap ayahnya. Demikian yang harus dilakukan. Dan perlu diketahui, sebagaimana pendapat jumhur ulama, bahasanya ada suap yang halal, yaitu suap untuk mendapatkan hak, di mana hak itu tidak akan didapatkan kecuali dengan suap. Sebagaimana perkataan Adz-Dzahabi di Al-Kaba'ir, beliau katakan, Laknat itu ditujukan kepada orang yang menyuap jika tujuan suap adalah menyakiti seorang muslim. Atau supaya dengan suap tersebut dia mendapatkan sesuatu yang tidak menjadi haknya. Amma idza a'ta, adapun jika dia memberi suap untuk mendapatkan haknya atau mencegah kezaliman dari dirinya, kata Az-Zahabi, fa'innau ghairu dakhilin fil la'nati, maka dia tidak termasuk dalam laknat. Kemudian namun untuk penguasa atau untuk hakim pengadilan, suap itu hukumnya haram, pemberian, semua pemberian itu hukumnya haram. Baik dia nanti akan memutuskan itu sebagaimana semestinya atau memutuskan sebagaimana pesan sponsor. Untuk penguasa dan untuk hakim dan pejabat, maka semua pemberiannya statusnya rishwah. Pemberian untuk pejabat, untuk penguasa, untuk hakim, semua pemberian padanya adalah rishwah. Baik dia akan kemudian bertindak sebagaimana semestinya, putusannya putusan sebagaimana seharusnya, ataupun sebagaimana pesanan, sama saja semuanya rishwah. Demikian kata Adz-Dzahabi. Amal hakimu fa rishwatu ali haramun sawa'un abtala biha haqqan, baik dengan pemberian tersebut dia menghilangkan, membatalkan sesuatu yang benar, au dafa'a biha dzulman, atau dia untuk mencegah dengannya kezaliman. Maka untuk pejabat, untuk penguasa, maka mau kemudian dia berbuat baik, beri saya uang nanti saya akan bekerja sebagaimana semestinya, atau kemudian nanti akan saya bantu meskipun sebenarnya tidak berhak, semuanya adalah rishwah. Apa beda rishwah dengan hadiah? Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, beda rishwah, beda hadiah dengan rishwah adalah al-qasdu, niat. Karena orang yang nyuap, niatnya dengan suap tersebut adalah sarana supaya yang benar jadi salah atau yang salah jadi benar. Yang berhak jadi tidak berhak, atau yang tidak berhak menjadi berhak. Maka inilah penyuap yang dilaknat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih kata Ibnu Qayyim, namun jika suap itu untuk mencegah kezaliman dari dirinya, maka laknat itu khusus untuk penerima suap. Sedangkan orang yang memberi hadiah, adakan hadiah, maka niatnya adalah mendapatkan cinta, supaya dikenal, dan tujuannya berbuat baik. Di antara hadis tentang suap, ada hadis dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah terang-terangan riba di satu masyarakat kecuali ukhidu bisanati, mereka dihukum dengan kemarau panjang. Wa ma min qaumin yadharu fihim arisha, tidaklah terang-terangan di satu masyarakat, tersebar di satu masyarakat suap, ila ukhidu bir'ab, kecuali mereka akan dihukum dengan tersebarnya ketakutan. Demikian dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marfu'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengatur 10 orang. Lantas dia atur 10 orang tersebut dengan bima ahabu, dengan sebagaimana apa yang disukai oleh mereka dan dengan apa yang tidak mereka sukai, maka ya, maka diatur dengan adil, ya, baik mereka senang ataupun cocok dengan aturan atau tidak aturan, ya aturannya semacam ini. Maka orang yang mengatur 10 orang, maka dia akan datang menghadap pada kiamat dalam keadaan tangannya terbelenggu. Jika dia selama jadi pejabat, itu adil, tidak menerima suap, walam yahif, tidak zalim, maka belenggu tersebut akan Allah lepas. Namun hukum asalnya terbelenggu dulu. Hukum asalnya terbelenggu dulu. Nanti sikap adil itulah yang membebaskannya. Namun jika dia mengatur tidak sebagaimana aturan yang Allah berikan, wartasya, dan dia menerima suap, dan dia ya wahaba fihi, ketika dia mengatur maka dia pilih kasih, kalau temannya, kalau keluarganya dapat perlakuan beda, maka sudat yasaru ila yaminihi, maka semakin diikat kuat belenggu tangan kanannya menyatu dengan tangan kirinya, kemudian dia dilemparkan ke neraka. Dan dia tidak sampai dasar neraka, padahal sudah terlempar di neraka selama 500 tahun lamanya. Ya. Tadi kalau suap itu dalam rangka mencegah kezaliman, ya, maka hukumnya boleh, dan itu pendapat jumhur. Yang tadi telah kita baca, nah, pernyataan bolehnya Adz-Dzahabi di Al-Kabair, demikian juga Ibnul Qayyim. Dan yang menjadi dasar jumhur ulama dalam masalah ini adalah asar dari Ibnu Mas'ud. Ruya bahasanya diriwayatkan bahasa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ughidha bi ardil Habasyah fi syai'in. Beliau dicegat ketika beliau mengadakan perjalanan di Ethiopia, di Habasyah, beliau dicegat oleh preman. Tidak boleh lewat. Fa'a'ta dinaraini, maka beliau ngasih 2 dinar. Ngasih 2 dinar. Boleh jadi nilainya berarti 5 juta Bapak. Kurang lebih. Beliau ngasih uang senilai 2 dinar. Hatta khuliya sabiluhu, sehingga beliau bisa dilepas. Bisa lanjut perjalanan. Demikian juga diriatkan dari sejumlah ulama besar tabi'in, mereka mengatakan, la ba'sa, tidaklah mengapa, ayusani ar-rajulu an-nafsihi. Orang itu ngasih suap, ini, nama lain suap itu sona'a yusani'u, musona'ah. Ayusani ar-rajulu an-nafsihi, seorang itu ngasih suap, an-nafsi untuk menyelamatkan dirinya dan hartanya, idha khofa zulma, jika dia khawatir dizalimi. Kemudian tadi ketika kita baca di sarahnya, di kutub ayat tentang waktu dulu biha ilal hukam, tadi saya sampaikan ada 2 tafsiran untuk ayat ini. Tepatnya sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qurtubi, beliau katakan makna ayat ini yang pertama, tafsiran yang pertama tidak berkenaan dengan suap. Makna ayat, janganlah kalian menyatukan antara memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar, kemudian ngomong di depan qadhi dengan argumen-argumen yang dibuat-buat. Bukti-bukti karangan. Ini yang dimaksud waktu dulu pihak ilal hukam, maknanya bikin argumentasi yang bohong supaya menang. Artinya tidak ada hubungannya dengan suap. Nah, yang ada hubungannya dengan suap, ayat ini bisa berkaitan dengan suap dengan penafsiran yang kedua. Wakil dan tafsiran yang kedua, al-makna la tusani'u bi amwalikum. Janganlah kalian menyuap. Sona'a yusani'u musonna'ah. Itu suap. Nama lain dari suap. La tusani'u bi amwalikum. Janganlah kalian menyuap dengan hartamu al-hukam kepada hakim pengadilan. Watarsum, kalian suap mereka liyakadu lakum, supaya memberikan keputusan yang memenangkan kalian. Kata Ibn Athiyah, tafsiran yang kedua inilah tafsiran yang lebih kuat. Li'anal hukama madinatu risya, karena yang disebut dalam ayat adalah hukam, dan hukam di sini artinya hakim, karena mereka para hakim itu adalah orang yang berpotensi untuk mendapatkan suap, illa man usima, kecuali orang-orang yang betul-betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahwal aqallu, dan itu jumlahnya sedikit sekali. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rada'ana anil hamdulillahi rabbil alamin.